بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأن في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Melanjutkan pembacaan kitab syarah Kitab Al-Fitan min Sahih Al-Bukhari karya Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala sampai pembahasan tentang keutamaan sahabat. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca hadis tentang larangan mencela sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Kepada halaman ke-9 dijelaskan, qala hafidhahullah wa qala ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-nujumu amanatun lis-sama'i fa idza dhahabat an-nujumu atas-sama'a ma tu'adu wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. Al-Hadith rawahu Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama'." Bintang-bintang adalah penjaga langit. Fa idza dhahabatin nujum, jika bintang telah hilang atau pergi, tidak terlihat lagi, atas sama'a matu'ad, maka apa yang dijanjikan kepada langit akan datang. Para ulama menjelaskan al-amanah atau dengan pendek al-amanah wal aman maknanya satu. Maka dari gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah, selama an-nujum bintang-bintang itu ada, fas-sama'u baqiyah. Ya, makna hadis an-nujum madamat baqiyah fas-sama' baqiyah. Jika bintangnya masih ada di langit dan kita bisa melihatnya, maka langit itu pasti masih ada. Wa idzan kadarat wa tanatharat bil qiyamah وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. Jika bintang-bintang itu telah berjatuhan, kita melihatnya dari sini bintangnya berjatuhan, maka itu terjadi pada hari kiamat dan langit saat itu lemah, runtuh, pecah, dan akan menghilang. Karena namanya langit adalah bangunan tanpa tiang. Tandanya langit itu hilang adalah dengan jatuhnya bintang-bintang pada hari kiamat nanti. Nah, bintang itu penjaganya. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa ana amanatun li ashabi. Maka demikian pula aku, kata Rasul, adalah penjaga sahabat-sahabatku. Jika aku telah pergi, idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, akan datang apa yang dijanjikan kepada sahabat-sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati. Kemudian Nabi bersabda, sahabat-sahabatku adalah penjaga dari umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Jika sahabat-sahabatku telah pergi, maka umatku akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal. Dalam hadis ini menggambarkan keutamaan sahabat sebagai penjaga umat Islam. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain disebutkan, ya'ti zamanun yaghzu fi'amun minan nas, fayuqalu fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu na'am, wayuftah alaihi, thumma ya'ti zamanan fayuqalu fikum man sahiba ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu na'am, wayuftah, thumma ya'ti zamanun fayuqalu fikum man sahiba ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu na'am, fayuftah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Disebutkan dalam hadis itu Rasul bersabda, ya'ti zamanun, akan datang sebuah masa di mana ada sebuah fi'am. Fi'am maknanya jamaah. Ada sekelompok manusia yang akan datang pada suatu zaman. Fayuqalu fikum man sahiban nabi, dikatakan apakah di antara kalian ada orang yang pernah bersahabat dengan nabi atau bertemu dengan beliau? Dikatakan na'am, ada. Maka dibukakan, dipersilakan untuk mereka masuk dalam sebuah wilayah. Thumma ya'ti zamanun fayuqalu fikum man sahiba ashaban nabi. Kemudian datang lagi masa yang berikutnya. Apakah di antara kalian ada orang yang bertemu dengan sahabat nabi? Kalau ada orang mau masuk daerah ditanya. Kalian, di antara kalian ada yang pernah bertemu sahabat nabi? Ini berarti masanya sepeninggal nabi. Fayuqalu na'am. Maka dikatakan ada. Maka kemudian yuftah, dibukakan untuk mereka agar bisa memasukinya. Thumma ya'ti zamanun fayuqalu fikum man sahiba sahiba ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi masa yang berikutnya. Setelah semua sahabat meninggalkan dunia ini, ditanya, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu sahabat nabi? Orang-orang yang berteman dengan sahabat-sahabat nabi alaihi salam, alaihi salatu wassalam, fayuqalun na'am, ada. Maka dibukakan untuk mereka. Faqala hafizallah, ya'ni ha'ula alladhina sahibu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim minal khair al-kathir. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Nabi, orang yang bertemu dan menimba ilmu dari mereka, sorotannya siapa ini? Sahabat Nabi. Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, mereka memiliki kebaikan yang banyak. Ma yu'ahil hadzal jaysha lin-nasr, yang menjadikan mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan. Fa hadza dalilun ala khairiyya ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebaikan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Asyhadu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana bil haudhi wa annahu yakunu sabiqahum ila al haudhi wa muhimmatuhu hunaka huwa al isyrafu ala suqyihim alaihi salatu wassalam. فأخذ بأناس ذات اليسار فيقول أمتي أمتي وفي رواية أصحابي أصحابي فتقول ملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Yang menjadi syahid atau sorotan dari hadis yang sedang kita bahas, Rasul mengabarkan kepada kita tentang haud, telaga yang Allah anugerahkan kepada beliau pada hari kiamat nanti. Maka yakun sabiqahum ilal haud. Kadi kabarkan pula beliau orang yang pertama kali memasuki telaga tersebut. Wa muhimmatu hunak wal isyraf ala suqihim alaihi salatu wassalam. Maka di antara penekanan kita bisa tahu beliau melayani untuk memberikan minum kepada manusia yang mengunjunginya. Fa ukhidha bi unasin dzatil yasar. Namun ternyata ada orang-orang yang diambil, diusir dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Dikatakan dzatil yasar, golongan kiri, orang-orang yang celaka, diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu ummati ummati. Maka Nabi pun berseru, ini umatku ya Allah. Dalam riwayat yang lain, ashabi ashabi. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Namun malaikat menyeru, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. والذين أحدثوا المراد بهم أصحاب الردة وبعض العلماء يدخل أهل البدع في هذا الطرد والإبعاد. Mereka mengadang-adakan perkara baru yang disebutkan dalam hadis dari terakhir, yang dimaksud mungkin sahabat-sahabat yang pernah murtad atau yang teranggap sebagai sahabat kemudian murtad. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama menjelaskan ini masuk dalam penjelasan itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang juga diusir dari telaga tersebut. Li anal illah mawjudatun fihim. Kenapa ahlul bid'ah masuk? Karena sebabnya sama. Ada satu alasan yang juga bisa memasukkan ahlul bid'ah ke dalam orang-orang yang diusir dari telaga Rasul. Apa itu? Wahyat tabdil wa nuqusu lil wara. Alasannya kenapa ahlul bid'ah masuk pula dalam pengusiran tersebut atau dalam konteks hadis, karena mereka melakukan tabdil, mengganti agama dan mundur ke belakang, tidak mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hadza mawjudun fihim. Alasan ini ada pada mereka. Sehingga para ulama, sebagian mereka memasukkan ahlul bid'ah dalam menjelaskan lafaz innahum qad ahdathu ba'dak, mereka telah mengadakan satu perkara baru dalam agama sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Wa mukhalifatu hajihi sallallahu alaihi wasallam mawjudatun fihim. Di dalam ahlul bid'ah, keadaan mereka ada mukhalafah, hal-hal yang bertentangan dan menyelisihi petunjuk Nabi. Ada pada mereka ini. Wa yujadu fihim ma istaujibu hadhil uqubata. Maka perkara yang menjadikan mereka mendapatkan hukuman ada pada mereka. Ada yang pertama penjelasannya siapa? Ahlu riddah, orang-orang yang keluar dari agama. Dan yang kedua, orang-orang yang berbuat bid'ah, mengadakan perkara baru dalam agama ini. Wali bin Abdul Bar kalamun dzikra fihi anna kullaman ahdatsa fid din wa huwa minal matrudin anil haudhi kal khawarij war rawafidhi wa sa'iri ashabil ahwa wa annahum yadkhuluna fi hadzal wa'id. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, menjelaskan semua orang yang berbuat perkara baru dalam agama, semua orang yang berbuat perkara baru dalam agama, mengadang-adakan bid'ah, fahuwa minal matrudin anil haud, termasuk orang yang nanti akan diusir dari tenaga Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa saja mereka? Di antaranya kaum khawarij, kaum rafidhah, kaum khawarij yang punya ciri gampang mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar dikafirkan, seolah tidak ada tobat bagi para pelaku dosa besar dan kafir karena dosa besar yang dilakukannya. Demikian pula rafidhah, kaum syiah rafidhah, yang meyakini sahabat Ali itu lebih berhak menjadi khalifah di antara keyakinan mereka. Lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman. Rafidhah. Wasair ashabil ahwa. Dan bahkan seluruh ahlul bid'ah yang mengikuti hawa nafsu, mereka yang cocok dengan keinginan mereka semata. Wa annahum yadkhuluna fi hadzal wa'id. Mereka semua masuk dalam ancaman hadis tadi. Apa ancamannya? Diusir dari telaga Rasul. Padahal kalau minum seteguk dari telaga tersebut, lam yadhma ba'dahu abada, tidak akan pernah haus selamanya. Minum satu teguk, tapi tidak akan pernah haus selamanya. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan bisa menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam yang baik dan benar, menjalankan agama ini secara murni dan konsekuen, kemudian nanti pada hari kiamat bisa meminum telaga Rasul alaihi salatu wassalam, mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat dan memasuki jannah, surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang kita pijak. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadr, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita seluruhnya untuk senantiasa waspada dari perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, untuk kita berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.